ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan-jalan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang abadi, dan antaranya adalah dengan menuntut, mencari jalan, menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana siapa yang melakukan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Dan alhamdulillah pada malam ini, insyaAllah kita sambung kajian kita hadis-hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Taala. Sebelum kita mulakan hadis yang baru pada malam ini, telah kita bincangkan pada pelajaran yang lepas sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara yang akan berlaku pada akhir zaman, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaishunil ka'bah fa idza kanu bil baida khusifa bi awwalihim wa akhirihim, iaitu akan datang satu pasukan tentera yang besar akan menyerang Kaabah. Tetapi bila mereka sampai di satu kawasan yang lapang, maka akan ditenggelamkan. Ini bumi menenggelamkan daripada awal hingga yang keakhirnya. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, Aisyah radhiyallahu anha yang mendengarnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Bagaimana Allah SWT menenggelamkan semuanya ke dalam bumi daripada awal hingga ke akhir, sedangkan ada di dalamnya orang-orang yang berjual beli dan ada yang bukan daripada pasukan tentera tersebut. Maka jawab Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyyatihim. Mereka akan ditelan oleh bumi, kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niat-niat mereka. Jadi hadis tersebut telah kita syarahkan dan telah kita terangkan bahawa terdapat pendapat ataupun terdapat beberapa pendapat tentang siapakah pasukan tentera yang akan menyerang Kaabah tersebut, yang akan tenggelam ataupun ditelan oleh bumi. Siapa mereka? Ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang akan membinasakan Kaabah secara total, iaitu orang-orang kafir. Dan pendapat kedua adalah bahawa mereka ni bukan orang kafir, tetapi adalah daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang Islam. Dan bila ini berlaku, telah kita terangkan bahawa ia akan berlaku pada akhir zaman. Dan kalau mengikut riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, iaitu kata iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau ditanya kenapa dia bergerak-gerak di dalam tidurnya, tidak ketentuan, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajab innan nasan min ummati, yang pelik, lebih pelik daripada perbuatan aku adalah akan datang sesatu kaum daripada umat aku, ya'ummuna bil baiti bi rajulin min Quraisy, mereka akan menuju ke rumah, yakni rumah Allah, dengan seorang daripada Quraisy, orang lelaki daripada Quraisy, qad laja'a bil bait, di mana lelaki daripada Quraisy itu melindungkan dirinya di Kaabah. Jadi hatta idza kanu bil baida khusifa bihim, dan riwayat Muslim ini, sehinggalah mereka tu dalam perjalanan menuju ke Kaabah ditenggelamkan mereka dalam muka bumi. Jadi daripada riwayat ini, lafaz ini menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa apa? Bahawa orang-orang ini datang untuk menyerang Kaabah dan terdapat ketua daripada golongan orang-orang Islam, iaitu seorang lelaki daripada Quraisy, birajulin min Quraisy. Jadi riwayat Muslim ini menguatkan bahawa lelaki daripada Quraisy, mengikut hadis-hadis lain, beliau adalah Al-Imam Al-Mahdi, yang dalam khabar Nabi SAW menyebutkan bahawa dia daripada keturunan Rasulullah SAW. Nama beliau sama dengan nama Nabi SAW, begitu juga nama bapanya sama dengan nama bapa Rasulullah SAW. Jadi namanya sama ada Muhammad bin Abdullah ataupun Ahmad bin Abdullah, bukan Taha bin Abdullah ataupun Yasin bin Abdullah. Jadi kalau siapa kata Taha ataupun Yasin adalah nama Nabi SAW, kita minta dia bawa dalil. Tapi yang kita tahu Taha tu apa nama, apa nama satu surah dalam Al-Quran, dan Yasin juga permulaan surah dalam Al-Quran. Dan permulaan Al-Quran, yakni surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini, apa makna huruf-huruf ini? Alif Lam Mim, Alif Ra, Alif Lam Ra, Hamim, Tosin, Tosin Mim dan sebagainya. Nun, ada makna ke Nun? Qaf. Jadi pendapat yang paling tepat adalah huruf-huruf ini, huruf-huruf muqatta'ah ini, yang terpisah-pisah ini. Jadi kita baca pun dia terpisah-pisah. Kita tak baca alam, kita baca apa? Alif, lam, mim. Kita tak baca alar, kita baca alif, lam, ra. Kita tak baca ham, kita baca ha, mim. Jadi dia terputus-putus. Sebab dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf yang satu-satu ni ada makna tak dalam bahasa Arab? Jawabnya apa? Tak ada makna. Tak ada makna. Tetapi dimulakan sebahagian surah dengan huruf-huruf ini, kenapa? Maka jawapan yang paling baik adalah jawapan ulama yang mengatakan seperti Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan selain beliau, bahawa huruf-huruf ini dimulakan surah ini dengan huruf-huruf yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, yang mereka gunakan dalam percakapan mereka seharian. Jadi dalam bahasa Arab, tetapi kamu tidak dapat mendatangkan semisalnya, tak dapat datangkan satu surah seperti Al-Quran dan kemudian beberapa ayat seperti Al-Quran, sedangkan dia dalam bahasa kamu. Itu maksud dia. Dan sebab itulah kita dapati selepas biasanya hampir semua surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini, alif lam mim, alif lam ra, hamim dan sebagainya, selepas itu mesti ada apa? Ada sebutkan tentang Al-Kitab. Alif lam mim zalikal kitab. Maknanya kita akan jumpa alif lam ra, kitabun dan sebagainya. Semua nak menunjukkan tentang ini huruf-huruf yang terdapat dalam kitabullah ta'ala. Bahkan ada surah-surah yang tak dimulakan dengan huruf-huruf ini pun biasanya dimulakan dengan menyebutkan tentang kemuliaan Al-Kitab. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi kitaban, yang seterusnya seperti dalam surah Al-Kahfi. Jadi kalau diorang kata bahawa Taha misalnya maknanya Nabi Muhammad SAW, Yasin wahai Muhammad, tidak ada sandarannya, walaupun mungkin diriwayatkan daripada beberapa orang seperti Ibn Abbas dan seterusnya, tapi pastikanlah bahawa riwayat itu sahih. Sebab kalau kita, nama kita Ahmad, orang panggil Mamat, kita redha tak? Ataupun mood aja, ataupun nama lain lah, walaupun sedap nama dia Ahmad, orang panggil kita taruhlah nama Abdullah. Tentu sekali kita pun tak redha atas panggilan ini. Ini kan lagi kita nak panggil nama Nabi SAW, sedangkan beliau tidak pernah dalam satu hadis yang saya tahu dinamakan dirinya aku Muhammad, aku Ahmad, aku Taha, aku Yasin. Adapun nama-nama lain yang ada, kita katakan telah nama-nama Rasulullah SAW. Jadi kalau kita benar-benar cinta pada Rasul SAW, jangan pandai-pandai kasih nama kepada Nabi SAW yang bukan namanya. Begitu juga dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti menamakan Allah SWT dengan nama Al-Qadim. Sedangkan Al-Qadim tak ada satu nas pun dari Al-Quran maupun hadis bahawa nama Allah adalah Al-Qadim. Yang ada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Iaitu Al-Awwal, yang mula-mula, yang tidak ada siapa pun sebelumnya. Tapi Al-Qadim yang lama itu tidak ada. Jadi demikianlah kata Allah SWT, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan bagi Allah adalah nama-nama yang paling baik. فَدْعُوهُ بِهَا, dan berdoalah dengan nama-nama ini. Dan tinggalkanlah, jauhkanlah diri daripada orang-orang yang ilhad, yang menyeleweng dalam nama-nama ini. Jadi antara menyeleweng dalam nama-nama Allah SWT, namakan Allah SWT dengan bukan namanya. Seperti nama Allah, Allah kita femininkan jadi Lata. Ataupun nama Allah SWT Aziz, kita namakan dia Uzza, femininkan. Nama Allah Mannan, kita namakan dia Manata. Dan seumpamanya. Iaitu antara penyelewengan ilhad, syirik dalam asma' wa sifat, nama-nama Allah SWT yang berlaku pada zaman Quraisy. Ataupun kita namakan Allah dengan nama Father. Ataupun apa lagi? Father eh? Ataupun Jesus dan sebagainya. Tak boleh. Baik, ada pun agama lain nak namakan Tuhan mereka dengan nama Allah. Itu isu kat negeri Malaysia eh. Kecoh tu nantilah insyaAllah oleh nama saya. Itu cakap-cakap tak habis. Okay. Jadi yang penting sekarang adalah nama Imam Mahdi yang akan datang tu, yang pada pemerintahannya berlaku selama berapa tahun? 7 tahun. Dengan adil dan saksama. Nama beliau kata Rasulullah SAW dalam khabar-khabar yang sahih, sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau ni bukan kita jumpa dia di Makkah. Di manakah dia akan didapati pada akhir zaman? Di negeri Syria. Di negeri Syria, si Masjid Putih tu. Jadi mula-mulanya beliau ni tidak diketahui orang pun. Dia hidup, dia anak dia dilahirkan dan sebagainya daripada ibu, tapi tidak diketahui tentang halnya. Sampailah bila Allah SWT takdirkan, maka barulah nampak kesolehannya dan keyubawaannya dan seterusnya, sehingga dia jadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Yang penting di sini, terdapat pada zaman beliau orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang jahat, yang gilakan dunia dan kuasa, sehinggakan mereka ingin menyerang orang-orang Islam, termasuk nak menyerang Kaabah. Baik. Jadi apa yang berlaku, apakah diizinkan oleh Allah SWT perkara ini ataupun tidak? Jawabnya tidak. Sampai saja di satu kawasan yang lapang, Baidak, tempat yang amat besar, mereka semuanya ditelan oleh bumi. Jadi demikianlah balasan bagi mereka. Jadi yang akan benar-benar menyerang Kaabah dan membinasakan Kaabah, siapa mereka? Tidak sebutkan. Adalah orang-orang kafir daripada negeri Al-Habasyah. Dan mereka inilah yang akan memecahkan Kaabah dan mengeluarkan batunya satu persatu, dan mengeluarkan harta benda yang ada di dalam Kaabah. Dan selepas itu tidak ada lagi pembinaan semula untuk Kaabah. Artinya dah sampai pada hari kiamat. Itu antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang penting di sini telah kita terangkan bahawa perbuatan ataupun gejala bumi ini yang menelan apa-apa yang ada di atasnya disebabkan apa? Antara sebabnya mengikut hadis ini, kerana terdapat orang-orang yang berdosa di atas muka bumi tersebut, maka Allah SWT menelankan atau menjadikan bumi ini menelan orang-orang di atas dan apa yang juga ada di atas sebagai hukuman dan azab ke atas mereka. Itu zahir daripada hadis yang kita baca ni. Dan terdapat ayat-ayat Al-Quran yang kita kena baca juga. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, dan sebagian mereka tu kami azab dengan apa? Kami jadikan bumi tu telan mereka. Dan begitu juga dengan Qarun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, dan kami telan Haman dan rumah-rumah hanya sekali. Ditelan oleh muka bumi. Oleh bumi. Jadi itu termasuk azab Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, boleh tak kita bila tengok orang buat maksiat, teruk-teruk kat hotel ataupun kat tepi pantai, bogel dan sebagainya, kita pun buat macam gitu. Tapi kita tak boleh buat bumi telan mereka. Kita pun letak bom banyak-banyak, tiba time dia kita pun tekan handphone, meletup semuanya terbakar. Lepas tu kalau kita ditanyakan, kan ada orang yang tak bersalah, cuma tengah jalan-jalan kat situ orang kampung. Oh, nanti dia pun jawab ikut hadis ini. summa yub'atsuna ala niyyatihim. Nanti mereka akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Kalau mereka tak bersalah, Allah tak hukum mereka. Boleh tak pakai hadis ini untuk orang-orang seperti ini? Jadi antara satu syubhat juga mungkin mereka pakai hadis ini, tapi kita tahu ini tak boleh dipakai. Kenapa? Sebab perbuatan menenggelamkan manusia dengan bumi ini perbuatan siapa? Perbuatan kita ke perbuatan Allah? Perbuatan Allah sebagai azab. Allah Maha mengetahui kenapa Allah buat gitu. Kemungkinan untuk azab dan kemungkinan juga untuk orang yang masih hidup lagi, ya. Kadang ada yang masih hidup lagi, dia tak binasa. Jadi dia akan apa? Dia akan takut, dia akan insaf mudah-mudahan. Ataupun orang luar, seperti orang yang di negeri lain dan sebagainya melihat malapetaka ini, mungkin akan mendatangkan insaf kepada mereka. Dan kalau yang meninggal juga di dalam dan mereka tak bersalah, insya-Allah itu semua akan menaikkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sebagai azab terhadap orang-orang yang berdosa. Yang penting mereka akan dibangkitkan ikut niat-niat mereka. Baik. Kita pergi kepada hadis berikutnya. Ada apa-apa soalan tentang hadis itu? Dan satu faedah saja, mungkin kita telah sebutkan bahawa telah disebutkan oleh ulama bahawa tidak boleh kita mendekati duduk sama-sama dengan ahli maksiat. Khawatir apa? Khawatir kita diazab kalau Allah SWT mengazabkan mereka. Dan itu juga menunjukkan kepentingan dakwah kepada agama Islam, kepada nilai-nilai Islam, menerangkan tentang yang ma'ruf dan melarang daripada munkar. Sebab kalau kita biarkan saja orang ramai melakukan kemungkaran, kemaksiatan, baik apa yang akan berlaku? Akan berkumpul ahli maksiat, melakukan maksiat dengan terang-terangan. Dan apabila Allah SWT mengazab mereka, maka kita pun yang dekat-dekat situ pun boleh dikena juga, boleh diazab juga. Sebab tu kata Allah SWT, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنْكُمْ خَاصَّةً. Dan takutlah kamu daripada dikenakan fitnah, yakni azab yang tidak hanya mengena atau terkena kepada orang-orang zalim saja secara khusus. Jadi itu menunjukkan kepentingannya berdakwah. Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya. Hadis yang ketiga daripada kitab Riyadhus Salihin. Harap kita bersabar pelan-pelan Baru tiga hadis. Iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Yang maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada hijrah setelah pembukaan, tapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Apabila kamu diminta berjihad, maka lakukanlah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah taala. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini berkaitan dengan niat. Sebenarnya adalah kata-kata walakin jihadun wa niyyah, tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Itu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini pula adalah yang permulaannya, iaitu la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah al-fath. Dan hijrah kita tahu maknanya, iaitu kita tinggalkan negeri kita, membawa agama kita untuk menyelamatkan diri kita dan agama kita ke negeri lain yang lebih aman, yang dapat kita amalkan agama kita di dalamnya. Itu makna hijrah. Tetapi hijrah ini dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi hijrah bila ba'dal fathi, setelah pembukaan. Al-fathi ada alif lam tu maknanya pembukaan yang spesifik lil adi. Jadi bila pembukaan yang spesifik ini mestilah ditafsirkan dengan pembukaan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembukaan kota apa? Pembukaan kota Makkah. Dan pembukaan kota Makkah ini berlaku pada akhir-akhir dakwah ataupun perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, iaitu pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Jadi selepas Fath Makkah ini tidak ada lagi hijrah. Jadi sebelum ini artinya ada hijrah. Di sini terdapat pembahasan ulama apa hukum hijrah sebelum pembukaan kota Mekah. Yakni orang-orang Mekah sebelum dibukanya kota Mekah tu dihukumkan sebagai kota apa atau negeri apa? Negeri kafir, negeri al-harb, peperangan. Di mana orang-orang Islam tidak selamat untuk tinggal di situ untuk mengamalkan agama mereka. Mereka akan ditindas, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy dan ada yang sampai dibunuh. Baik. Jadi mereka diperintahkan untuk keluar daripada negeri Mekah. Dan hijrah yang pertama sekali yang berlaku dalam sejarah Islam adalah hijrah ke negeri Al-Habasyah. Dan hijrah ini walaupun ia bukan daripada negeri kafir ke negeri Islam, tapi ia dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tujuan daripada pemindahan ini tercapai, kerana walaupun negeri Habsyah ketika itu belum lagi negeri Islam, tapi raja yang memimpinnya adalah raja yang adil, yang tidak menzalimi sesiapa pun di sisinya. Bagaimana dalam lafaz hadis. Jadi mereka boleh apa? Boleh mengamalkan agama mereka. Tetapi terdapat syiar-syiar agama Kristian di negeri tersebut. Jadi itu tidak menafikan bahawa bolehnya kita tinggal di negeri tersebut asalkan kita masih dapat mengamalkan agama kita. Kemudian setelah itu berlaku hijrah yang kedua ke Habsyah, hinggalah diizinkan oleh Allah SWT untuk sahabat-sahabat hijrah ke Al-Madinah, kerana terdapat kata pasti perjanjian daripada orang-orang Madinah atau orang-orang Ansar akan mempertahankan Islam. Tapi yang belum lagi berhijrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tahu dalam sejarah. Baik. Dan kita tahu bahawa orang-orang Arab di sekeliling kota Mekah pun telah mendapat dakwah Islam. Jadi mereka juga diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pindah daripada tempat-tempat mereka supaya hijrah ke mana? Ke Madinah. Dan ramai ulama mengatakan bahawa pada period itu hukum hijrah untuk mereka semuanya adalah wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan hanya setakat untuk menyelamatkan diri dan agama saja. Sebab mungkin yang tinggal di luar kota Mekah aman mengamalkan agama Islam di kabilah-kabilah mereka. Tetapi mereka diperintahkan juga untuk berhijrah ke Madinah untuk meramaikan penduduk Islam di Madinah yang mula-mulanya sedikit saja. Kerana terdapat maslahat lain, kerana Rasulullah SAW perlukan orang-orang beriman untuk berkumpul satu tempat untuk siap-siapkan diri mereka untuk berjihad ataupun mempertahankan Islam. Jadi ketika itu kata mereka wajib, dan itulah zahir nas-nas Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Iaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka, ditanya oleh para malaikat, kenapakah, apa yang berlaku pada kamu? Kata, jawab mereka, kunna mustad'afina fil ard. Mereka menzalimi diri mereka kerana mereka tidak berhijrah, dan alasan mereka, kita ni orang-orang yang lemah di atas muka bumi. Maka jawab malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? maka boleh kamu hijrah kepadanya ke tempat-tempat lain. Jadi kata Allah SWT, mereka-mereka ini tempat mereka adalah di neraka Jahannam. Sampai masuk apa? Masuk api neraka kerana tak hijrah. Jadi kalau demikianlah hukumnya, menunjukkan apa hukum hijrah? Wajib. Yang dikecualikan adalah orang betul-betul tak boleh keluar hijrah. Mustad'afina minar rijal, lelaki baik, wanita baik, ataupun wildan, anak-anak yang tidak ada kemampuan, la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila, mereka tak ada kenderaan dan sebagainya, tak boleh keluar dari negeri mereka. Maka yang itu, moga-moga Allah SWT memaafkan mereka dan Allah SWT akan mengampunkan mereka, insyaAllah. Jadi selain daripada mereka, wajib hijrah. Jadi orang Mekah, bila dibukanya kota Mekah, Nabi SAW terus secara rasmi memansuhkan hukum hijrah. Kamu sekarang dah tak boleh hijrah ke Madinah lagi. Jadi apa sebabnya? Sebab tujuannya dah tak ada lagi. Sekarang kota Mekah telah dibuka, dah bertukar daripada kota kafir kepada negeri Islam. Jadi bahkan kalau kamu semua pergi Madinah, apa jadi kat Mekah? Kosonglah. Tak kosong pun tinggal orang-orang yang lemah dan sebagainya. Dan siapa nak dakwah pada orang-orang di Mekah kalau kamu semua keluar ke Madinah? Bahkan orang-orang lain selain daripada Mekah juga tak perlu lagi hijrah ke Al-Madinah. Bahkan mereka tinggal di kampung-kampung mereka. Bahkan sebahagian sahabat-sahabat di Madinah, Nabi perintahkan mereka balik ke kampung-kampung mereka untuk tujuan mengajarkan agama, mengajarkan Quran kepada orang-orang kampung mereka. Baik. Jadi kita faham kita tentang maksud dan tujuan hijrah, dan ada kalanya duduk di negeri sendiri dan berdakwah dan mengajak orang kepada ma'ruf dan melarang mereka daripada mungkar lebih besar pahalanya daripada kita tinggalkan negeri kita. Itu maksud dia. Jadi soalan macam ni selalu kita ditanya tentang hijrah dan sebagainya. Hijrah daripada Singapura ke negeri Islam lain lah, susah payah nak cari kerja tempat tu tempat ni. Kita cakap dengan mereka, kalau kamu semua yang bagus-bagus ni, yang faham agama ni, semua keluar daripada Singapura, siapa yang tinggal nak selamatkan makcik, pakcik, saudara mara, sepupu dan sebagainya di Singapura? Semua tinggal yang lemah-lemah dan pemi ahlul batil sentiasa saja apa, menyebar luaskan dakwah mereka, diayah mereka, dan akan menyesatkan kita di Singapura ni. Kesian lah. Jadi maknanya tidak dituntut untuk kita keluar. Oleh itu kita faham kadang-kadang sebahagian jamaah lah, tu kerja dia lain tidak, dia kumpulkan orang lepas tu dia ajak keluar. Okey, kadang-kadang keluar hanya kat negeri sajalah, daripada rumah saja, tapi kadang keluar sampai ke mana? Ke negeri lain. Sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ada yang sampai makan tahun. Kononnya tujuan nak berdakwah. Kita tanya dia datang dari negeri mana? Oh, dari negeri ni, negeri ni. Siapa yang berdakwah kat sana kalau kamu semua keluar? Nampak tak? Kadang-kadang tempat yang dia pergi tu, tempat tu dah bagus dah keadaan Islam dia bandingkan negeri dia sendiri. Jadi ini antara perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan ini berlaku kenapa? Kerana tidak faham tentang agama. Ada yang ajak kita keluar juga sama-sama dengan dia, sedangkan kita tengah duduk kat madrasah, tengah ajak budak-budak baca Quran, tengah ajak sunnah apa semuanya, dia ajak kita keluar. Saya tanya, daripada mana dia? So, dari Palestin. Apa awak kerja di Palestin? Saya jaga ma'had kat sana. Ada awak kerja ma'had kat sana? Siapa yang ajak, yang jaga kat sana? Siapa yang ajar kat sana? Jadi ini tak faham kerana semata-mata nak keluar. Jadi dia ambil sebahagian ayat, dia tinggalkan sebahagian ayat, dan dia tidak nampak maksud syariat di sebalik ayat-ayat tersebut. Jadi itu tentang hijrah. La hijrata ba'dal fath. Jadi faham kita kenapa tidak ada hijrah untuk orang-orang Mekah? Kerana negeri-negeri tersebut telah jadi negeri Islam. Jadi apakah maknanya hijrah ini tidak disyariatkan lagi sampai bila-bila? Sekarang kita zaman selepas pembukaan kota Mekah, selepas fath ke? Bukan. Kita dah selepas. Jadi tak ada hijrah sekarang. Jadi kita tak ambil hanya hukum daripada hadis ini saja. Dan kita ada hadis lain, iaitu nanti datang dalam bab taubat, la tanqati'ul hijratu hatta taghruba syamsu hatta tatla syamsu min maghribiha, iaitu tidak akan terputus hijrah itu sehinggalah terbitnya matahari daripada baratnya, dan sentiasa akan tidak ditutupnya pintu taubat itu sehinggalah perkara yang sama, sehingga terbitnya matahari daripada barat. Dan ini menunjukkan bahawa ia masih berlaku sampai hari kiamat. Jadi maksudnya, kalau pun lepas pembukaan kota Mekah, kita berada di negeri-negeri yang kita tidak aman melaksanakan, mengamalkan agama Islam, baik kerana satu atau dua perkara, kerana ahlinya kufur dan menahan daripada agama Islam, menghalang daripada agama Islam, ataupun ahlinya adalah ahli fusaq, di mana kita tak dapat nak mengamalkan agama kita dengan sebaiknya, dan ada tempat lain yang lebih baik. Kalau dah sama tempat dia pun maksiat banyak, kita pun maksiat banyak, apa kita pergi tempat tu? Kita pergilah. Jadi kalaulah tempat tu lebih baik, maka di situ apakah kita kata dah tak dihijrah lagi? Maka jawab kita apa? Wajib dia hijrah, sama ada tempat tu Madinah ataupun bukan Madinah. Baik. Walaupun demikian, Nabi SAW menyambung dalam hadis ini, kita tengok hadis ini, walakin, tetapi. Jadi hukum hijrah ni tak ada lagi sepas-pas, tapi tetapi. Tetapi yang ada ni apa? Jihadun wa niyatun. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Kenapa Nabi SAW sabdakan jihad dan niat? Kerana daripada sudut konteks hadis ini, orang-orang Mekah selepas pembukaan kota Mekah akan rasa sedih kerana tak dapat jadi orang-orang muhajirin. Kerana apa? Dah terbuka kota Mekah, telah dibuka, sedangkan mereka hendak sangat pahala apa? Pahala hijrah. Dan kita tahu pahala hijrah amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasul SAW apa? Fahijratu ilallahi wa rasulihi. Ini bukan pengulangan kita dah kata kan, tapi menunjukkan itulah sebaik-baik amalan, iaitu hijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, meninggalkan ahli keluarga, harta benda, sampai ke tempat yang baru, cuaca baru dan sebagainya. Mungkin hijrah ke negeri-negeri apa, panas ataupun negeri yang paling sejuk yang kita tak biasa, sebagaimana berlaku pada orang-orang muhajirin Mekah. Mereka sampai ke Madinah walaupun satu negara Saudi Arabia, tapi cuaca di Madinah sejuk, tak sama dengan cuaca di Mekah secara relatifnya. Jadi oleh itu ramai muhajirin, Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Bilal dan sahabat-sahabat lain jatuh sakit, jatuh demam. Baik. Jadi memang banyak susah payahnya untuk berhijrah, dan tak ada rumah, tak ada apa selain sepinggang. Jadi tentulah pahalanya apa ni? Pahalanya amat besar. Yajid fil ardi muragaman katira wasa'a. Kalau kita meninggal dunia pun tak sempat nak hijrah, maka kata Allah SWT, dia akan menjumpa ataupun mendapati pahalanya di sisi Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tanggung apa? Pahalanya. Jadi orang-orang Mekah rasa sedih tak dapat hijrah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, walakin jihadun. Tapi jihad masih ada. Dan jihad dalam banyak-banyak amalan soleh yang terdapat dalam syariat Islam, banyak persamaannya dengan apa? Dengan hijrah. Bahkan ada tambahan lagi. Hijrah pun susah payah, daripada keluar daripada negara ke satu negara yang lain. Baik, mungkin sampai, mungkin tak sampai, begitu juga jihad. Dan mungkin pula boleh meninggal dunia di tengah jalan, begitu juga jihad. Jadi sebab itulah diberikan contoh ini, walakin jihad masih ada lagi. Jihad ni tak akan putus selepas pembukaan kota Mekah. Dan ini dalil bahawa jihad itu masih ada. Dan jihad ini ada berapa macam? Ada macam-macam. Macam-macam kita boleh cakap tentang jihad ni. Tapi kita boleh cakap jihad nafsu, kita boleh cakap jihad apa lagi, jihad ilmu, jihad apa semuanya. Tapi jangan lupa, memang macam mana pun ada jihad dengan nyawa, iaitu jihad dengan senjata, jihad dengan harta. Baik, itu tetap ada. Dan daripada sudut jihad dengan senjata itu, terdapat dua jenis jihad yang diijmakkan oleh ulama, iaitu jihad mempertahankan negara Islam dan jihad mencari, iaitu jihad keluar pergi memerangi musuh-musuh Islam. Pembahasannya bukan di sinilah, di dalam kitab-kitab jihad. Walakin jihadun wa niyyah. Dan niatlah, apa makna niat? Yang masih ada lagi adalah niat, iaitu walaupun kita tak dapat hijrah, kita masih boleh dapat pahala hijrah kalau kita sungguh-sungguh sedih tak dapat pergi hijrah dan kita niat. Kalau kita mampu, tentu kita dah berhijrah. Jadi orang Mekah walaupun tak dapat pergi hijrah, kalau dia dapat jihad, dia pergi jihad. Sebab jihad tu boleh menyaingi pahala hijrah, insyaAllah. Dan kalau tak dapat jihad, dia masih boleh niat pergi jihad ataupun niat hijrah. Jadi ini semua adalah satu, kita katakan, pemujuk hati daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Mekah secara khususnya yang tak dapat pergi hijrah. Dan di sini juga terdapat satu faedah bahawa para sahabat yang mula-mula, generasi yang pertama, mereka ini adalah khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sebab kita dapati mereka ni bukan hanya bersegera sabiquna fil khairat, iaitu sentiasa bersegera membuat kebaikan, tapi mereka juga kalau terlepas buat kebaikan kerana keuzuran tak mampu, mereka rasa sedih. Mereka rasa sedih sehingga perlu dipujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat, sedih sangat, niat tu masih boleh lagi. Niat tu pun insya-Allah menyampaikan awak kepada perbuatan tersebut. Jadi ini dalil akan besarnya peranan niat. Dan sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini di dalam bab al-ikhlas wa ihdarin niyat. Ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi yang bezanya kita dapat pahala jihad atau pahala hijrah adalah dengan kita berniat. Dan kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan hijrah ini ada, hijrah daripada sudut maknanya adalah mufaraqatul balad, meninggalkan tempat, meninggalkan negeri. Dan kita meninggalkan negeri kerana beberapa sebab. Antaranya yang pertama, kita meninggalkan negeri kerana nak menyelamatkan agama kita, iaitu hijrah. Dan juga kadang-kadang kita meninggalkan negeri kita kerana sebab-sebab lain. Kalau hijrah dah tak dapat, ada lagi tak amalan dalam Islam yang memerlukan kita keluar dari negeri kita? Jawabnya apa? Ada, iaitu jihad. Sebab tu diberikan contoh jihad. Dan ada tak selain jihad yang memerlukan kita keluar negeri kita? Ada, iaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Lagi-lagi zaman dahulu, kita perlu keluar dari negeri kita, merantau dari tempat ke satu tempat, bukan untuk cari kerja, tetapi untuk apa? Untuk menuntut ilmu sebagaimana dilakukan oleh para ulama yang dahulu. Senang ke susah? Susah. Pergi masuk tempat orang, duduk dekat dalam halaqah-halaqah syekh dan sebagainya, dan kena bersabar, baca buku, hafal dan seterusnya, jauh daripada keluarga. Bukan perkara yang mudah, lagi-lagi pada zaman dahulu. Sekarang ini pun pergi negeri Arab, lagilah tak boleh tahan. Ada yang pergi negeri sebelah, dia dah tak boleh tahan. Nyamuk dia apa semuanya, tiap-tiap minggu nak balik. Menunjukkan susahnya keluar negeri. Makanan lain aja, ada yang pergi Indonesia tak boleh tahan, pergi Malaysia tak boleh tahan, dia nak masak Singapura juga. Macam kita pergi haji, patutnya sudahlah dah pergi haji. Apa orang Arab masak, apa yang ada makannya? Tak, dia bawa cook daripada Singapura. Masak apa? Menu dia semua menu yang biasa kita makan kat Singapura. Masak apa ni, apa tu, nasi Melayu ke apa semuanya. Itu hari Jumaat, biryani semua, mesti ada punya. Dia tarik, tetap tak tinggal. Jadi walaupun buat haji, ataupun haji ataupun umrah, masih apa lagi? Masih tak rasa susah sangat. Begitu lah. Apa lagi kalau zaman dahulu, dan kalau kita lihat apa ni cara ataupun kesusah payahan yang dialami orang-orang Islam untuk keluar daripada negeri mereka. Dan selain daripada menuntut ilmu, mufaraqatul balad, kita ada juga keluar daripada negeri untuk berdakwah. Jadi ini semua masih lagi ada. Kita tengok hadis ini, dia mengisyarat jihad itu, dia isyaratkan, dia sambungkan dengan, gabungkan dengan niat menunjukkan bahawa ada lagi amalan-amalan yang masih boleh orang-orang Mekah lakukan, keluar dari negeri mereka untuk tujuan-tujuan seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kamu diminta untuk keluar daripada negeri untuk berjihad, itu makna dia lah, wa idza stunfirtum. Yani kamu diminta oleh siapa? Oleh imam. Imam bukan imam masjid boleh ajak awak pergi jihad. Ini bukan imam kat jamaah secret-secret punya kat mana-mana. Tahu-tahu je ajak pergi mana? Di Afghanistan, Pakistan atau Palestin untuk jihad. Ini bukan. Ini imam apa ni? Imam supreme. Itu imam yang paling tinggi sekali di dalam negeri Islam. Dia kalau dah perintahkan satu-satunya citizennya untuk keluar pergi jihad, sama ada langsung titahnya ataupun melalui wakil-wakilnya lah, menteri ke, general ke, sarjan dia ke, maka dia mesti apa? Dia mesti keluar. Kata Rasulullah SAW apa? Fan firu, hendaklah dia keluar. Ni semua juga dalam konteks apa? Jangan takut wahai orang Mekah, tak dapat hijrah tak apa, jihad masih ada. Dan ingat, kadang-kadang jihad itu wajib kamu keluar untuk pergi jihad, iaitu bila bila kamu diperintahkan, diminta oleh imam. Dengan itu orang Mekah agak apa feeling mereka atau perasaan mereka dengar hadis Nabi SAW ini. Masya Allah, ada lagi peluang untuk kita apa? Untuk kita capai pahala, dapat pahala orang-orang muhajirin. Tapi walau bagaimanapun, akan sama ataupun tidak kedudukan orang yang hijrah dengan orang yang tak hijrah, tak sama. Jadi status para sahabat ni, ya, dia bermula dengan gini. Yang paling tinggi adalah al-muhajirun, yang orang hijrah secara umum. Sama ada hijrah awal seperti Abu Bakar, yani para sahabat yang masuk Islam awal, as-sabiqun al-awwalun, ataupun yang selepas itu. Baik, kemudian di antara orang yang muhajirin ini ada yang masuk Islam as-sabiqun al-awwalun, ada yang lambat sikit. Jadi yang awal tu lebih tinggi darajatnya. Kemudian selepas itu siapa? Adalah orang-orang Ansar. Bagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hadid, takkan sama orang-orang yang masuk Islam awal-awal dan hijrah dengan orang yang sebelum. Tapi walau bagaimanapun kata Allah SWT, wa kullan wa'adallahul husna. Setiap mereka itu Allah janjikan husna, kebaikan, syurga untuk mereka. Dan selepas itu baru sahabat-sahabat yang lain. Dan selepas itu barulah selain para sahabat. Jadi imam macam mana hebat pun, wali macam mana pun, boleh sama tak status dengan sahabat? Tak boleh. Jadi kalau nak ambil berkat lah, betul-betul ambil berkat, pergi ambil berkat dengan dengan sahabat. Tapi kita tahu sahabat pun tak ambil berkat daripada sahabat. Kita jumpa tak Abu Hurairah lepas Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ambil berkat daripada Abu Bakar As-Siddiq kat kubur Abu Bakar, kubur Umar? Tak ada pun. Baik, bagaimanapun jangan masuk bab tu, kita teruskan. Jadi wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kamu diperintahkan untuk keluar jihad, maka wajib kamu keluar. Ini salah satu daripada keadaan wajib kita berjihad. Ada lagi tak keadaan yang kita wajib berjihad? Di dalam kitab Syekh Thaimin Rahimah Ta'ala ada membawakan situasi-situasi yang wajib kita berjihad. Jadi yang kedua, muka surat 16 tu, iaitu jika musuh mengepung negara atau datang musuh hingga sampai ke negeri Islam dan mengepungnya, dia belum masuk tapi dia dah kepung, maka setiap orang yang berada di dalamnya wajib berperang dan berjihad. Bahkan bagi wanita dan orang-orang tua pun yang mampu juga diwajibkan, termasuk budak-budak lah. Tapi budak-budak tak wajib. Kenapa budak-budak tak masukkan kat sini? Sebab budak-budak belum mukallaf, belum balik, tak wajib. Kenapa diwajibkan atas wanita dan orang-orang tua? Pasal mereka ni apa? Mukallaf. Bahkan bagi wanita dan orang-orang tua yang mampu juga diwajibkan, kerana ini adalah perang untuk mempertahankan diri. Sebab tu saya teringat bab balik tak balik ni. Kalau budak-budak yang belum baligh, kita kena perintahkan dia untuk apa? Solat. Kalau dah sampai umur berapa tahun dia tak solat juga, kita boleh pukul ya. Dah sampai 10 tahun, 7 tahun, kita ajak-ajak je lah. Kita marah boleh, cubit-cubit boleh, tapi lepas 10 tahun aja dia tak nak solat dia, dah boleh. Dah boleh dipukul, bahkan mesti pukul. Baik. Boleh tak kita kiaskan perintah solat ni dengan perintah lain? Satu lagi yang kita kena lakukan adalah berpuasa. Dia 7 tahun pun kita suruh budak-budak puasa. Lepas tu 10 tahun dia tak nak puasa aja kita pukul. Boleh tak? Tak tahu, tak boleh jawab ke? Jangan ada yang buat ni. Oh sama lah, puasa wajib, solat wajib, puasa wajib. Jadi kita kiaskan puasa dengan solat. Betul lah tu? Tak, kenapa tidak? Oh, dalam hadis semua solat. Oh, zahiri ya, zahiri. Jawabnya, ada tak perbezaan antara solat dan puasa selain daripada hukum dia wajib? Beza. Solat dengan puasa, puasa tu lebih susah nak dilakukan daripada pagi sampai maghrib, sampai malam. Tinggalkan makan dan minuman. Budak 7 tahun sekarang kindergarten berapa? Primary 1, primary 1. Dan tak semua anak-anak kecil boleh apa? Boleh tahan. Sebab tu kita tak boleh paksa. Yang mampu kita ajak, kita galak dan seterusnya. Walaupun selepas 10 tahun dia tak boleh puasa, boleh paksa tak? Macam tak boleh je. 10 tahun belum balik lah ni. Tapi kalau budak-budak ni, kalau tak nak solat, tak nak puasa, dah balik? Belum balik. Tapi dengan kawan-kawan dia dah balik. Oh. Ni biasalah eh. Nak tunjuk apa dah? Dah matang dah. Tu dia, tu biasa lah. Sebab tu kalau tanya dia dah jawab apa kalau dah apa ni end of the year? Dia cakap tahun yang akan datang punya. Padahal dia belum lagi ya. Ini semua biasa. Tapi bila buat solat, bila tanggungjawab belum balik lagi ya. Baik, jadi puasa walaupun dah 10 tahun, kalau tak mampu, tak dituntut untuk kita apa? Untuk kita pukul dia ke apa sebenarnya untuk puasa, kerana perbezaan ada besar antara puasa dan solat. Baik, masuk balik dalam hadis ini. Jadi bila musuh dah kepung negara seperti di Palestin dan sebagainya, semua orang kat dalam wajib berperang. Kita pernah sampai pada waktu isyak, soalan kita sambung selepas ini. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد kita bertemu sekali lagi untuk kita sambung pembahasan kita hadis yang ketiga, itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah selepas pembukaan yakni kota Mekah, walakin jihadun wa niyyah, tetapi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, apabila kamu dituntut untuk keluar berjihad oleh imam, maka hendaklah kamu keluar. Dan telah kita sebutkan bahawa di bahagian terakhir daripada hadis tadi menunjukkan bahawa satu keadaan yang diwajibkan kita berjihad, iaitu apabila diperintahkan oleh imam untuk kita keluar. Baik, dan demikianlah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ada para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dengan pasukan kuda dan sebagainya. Maka ketika itu tidak lagi ada uzur untuk mereka meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang selain daripada apabila diperintahkan oleh imam untuk keluar, maka asal hukum jihad adalah fardu kifayah, iaitu dia wajib tetapi secara kolektif, bukan secara individu. Maksudnya apabila terdapat sekumpulan yang mencukupi dari kalangan orang-orang Islam yang keluar berjihad fi sabilillah, maka gugurlah kewajipan tersebut daripada orang-orang Islam lain. Itu dinamakan fardu kifayah. Dan banyak syarat-syarat dan hukum ahkam berkenaan dengan jihad tak kita sentuhkan di sini. Namun satu lagi keadaan yang wajib kita berjihad sebagaimana kita sebutkan sebelum solat tadi iaitu apabila musuh telah mengepung negara. Maka yang demikian itu wajib semua yang mampu melawan musuh, menghalau musuh, keluar berjuang menentang musuh, tak kira sama ada dia lelaki ataupun wanita ataupun orang tua sekalipun, kalau dia mampu. Baik. Dan satu lagi keadaan yang diwajibkan berjihad sebagaimana dalam muka surat 17, iaitu poin ketiga, jika pasukan kafir dan pasukan Islam bertemu, iaitu telah bertemu saf tentera-tentera Islam dan askar kafir, maka jihad di dalamnya wajib bagi setiap orang di situ dan tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk berpaling darinya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Falatuwalluhumul adbab. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali untuk berbelok, ini untuk taktik perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Dalam surah Al-Anfal menerangkan tentang kewajipan berjihad bila dah saf Islam bertemu dengan saf kafir. Tidak boleh berbelok melainkan dua sebab. Melainkan kerana dua sebab, iaitu kerana satu maslahat perang. General kata jangan serang macam ini, tapi kita pergi ke kanan atau kita pergi ke kiri, ataupun kita pergi belakang dulu, lepas tu nanti kita kepung daripada belakang musuh. Yang penting bukan nak lari, bukan nak larikan diri daripada musuh. Tak boleh lari lagi. Lama dah. Kata jihad tak wajib. Saya pergi bukan disuruh oleh imam, saya pergi volunteer. Saya dah praktis-praktis tembak, saya ingat boleh lah. Sekali dah tengok musuh kat depan, saya nak balik boleh lah. Boleh tak? Dalam keadaan ini, telah bertemu soft Islam dengan soft kafir, dah tak boleh balik lagi. Dalilnya yang disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis, ia termasuk tujuh perkara yang membinasakan. Nasabil mubiqat. At-tawalli yawma zahb. Berpaling pada hari pertempuran. Jadi demikianlah. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa lari dari medan perang termasuk salah satu dari tujuh perkara yang membinasakan. Dan keadaan keempat, wajib berjihad, iaitu jika seseorang itu diperlukan kerana ada senjata yang cara penggunaannya tidak ada yang mengetahui kecuali dia atau orang-orang tertentu saja, sedangkan manusia memerlukannya untuk menggunakan senjata tersebut. Maka ketika itu dia wajib turun untuk berjihad walaupun tidak diminta oleh pemimpin kerana dia sangat diperlukan. Dalam keadaan poin ini, keempat poin ini ialah jihad diwajibkan di dalamnya sebagai fardu ain. Adapun jihad di selain keempat medan ini, maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Baik, itu berkenaan dengan jihad. Jadi kita dah terangkan tentang amalan-amalan yang boleh kita lakukan yang memerlukan kita keluar daripada negeri kita. Yang pertama apa? Hijrah. Tapi hijrah dah tak ada selepas pembukaan kota Mekah. Yang masih boleh dilakukan apa dia? Jihad. Lagi kita sebutkan contoh menuntut ilmu ataupun keluar untuk berdakwah. Adalah lagi ibadah yang kita lakukan perlu kita keluar negeri. Buat haji. Buat haji dan umrah. Tetapi untuk orang Mekah dia tak payah keluar lah. Sebab tak sebutkan dalam hadis ini. Sebab itu dalam sebuah hadis yang sahih daripada Aisyah dari radhiyallahu an, dia berkata, ya Rasulullah, naral jihada afdal al amal, afala nujahid. Maksudnya, wahai Rasulullah, kami dapati bahawa jihad itu adalah sebaik-baik amalan. Apakah tidak kita berjihad bersama-sama kamu? Qal lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Untuk kamu sebaik-baik jihad iaitu apa? Haji yang mabrur, yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan dalam lafaz lain, untuk kamu sebaik-baik jihad, la qitala fi, yang tidak ada pembunuhan di dalamnya, iaitu haji yang mabrur. Jadi Nabi SAW samakan hukum haji dengan hukum jihad untuk orang-orang wanita. Ini dalil bau asal je, orang perempuan tak pergi mana? Tak pergi jihad lah, pakai uniform. Bergerak sama-sama dengan lelaki, masuk camp, barrack apa semuanya, marching. Terus macam-macam yang berlaku. Itu tidak. Itu saja je untuk, kalau untuk kita katakan untuk orang-orang yang percaya, beriman kepada bahawa orang perempuan mesti sama dengan lelaki, itu pembahasan lain. Jadi dalam syariat Islam kita tak jumpa seperti itu, melainkan dalam perkara-perkara yang nadir saja, yang jarang-jarang berlaku. Yang ini ada seorang sahabat wanita yang turut serta berperang dengan pedang. Itu jarang. Itu jarang. Adapun yang selain mereka, mungkin mereka turut berperang untuk merawat tentera yang luka, askar yang luka, yang sakit dan sebagainya. Adapun untuk turut berjuang, bertempur, itu tidak. Itu tidak berlaku. Bagaimanapun, itu balik kepada maslahat jihad yang ditentukan insyaAllah oleh imam. Sebab kadang-kadang zaman sekarang dah tak payah pergi ke depan medan. Kita cek button pun, kontrol tu pun dah boleh apa? Dah boleh lawan. Jadi mungkin orang wanita pun boleh buat kerja macam itu. Kita tak akan salahkan mereka. Kita tak akan larang mereka turut serta dalam jihad, dan mereka akan dapat pahala jihad. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh ulama, apabila Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, zahirnya bahawa tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah sampai bila-bila. Dan kalau inilah yang kita faham, tidak boleh hijrah selepas pembukaan kota Mekah sampai bila-bila, ertinya sampai bila-bila kota Mekah itu akan kekal sebagai negeri Islam. Jadi dia akan terus kekal sebagai negeri Islam. Jadi tidak ada hijrah daripada kota Mekah ke negeri lain. Dan ini termasuk satu berita gembira daripada Rasulullah SAW, bahawa Mekah itu akan kekal sebagai negeri Islam sampai bila-bila. Dan kalau kita tengok hadis-hadis tadi, tentang hadis Imam Mahdi dan sebagainya, bagaimana orang nak rubuhkan Kaabah, kita dapati bahawa mereka semua yang cuba nak serang Kaabah dan membunuh orang di Kaabah pernah berlaku dan akan berlaku. Cuma ia bukanlah berlaku daripada orang-orang kafir. Yang menghalalkan tanah haram itu adalah orang-orang Islam. Tapi bila orang kafir masuk, ertinya dia akan membinasakan Kaabah tu selama-lamanya. Kerana ketika itu dah tak ada orang Islam lagi. Dan apa faedah daripada perkara ini, bahawa Mekah itu akan kekal sebagai negeri Islam sampai bila-bila? Terdapat sebahagian jemaah yang mengatakan, yang berdakwa, bahawa apabila telah banyak maksiat di satu-satu negeri ini, maka berubahlah negeri tersebut daripada negeri Islam kepada negeri kafir. Yang ini bukan negeri Islam lagi. Kalaulah pemerintah dia buat banyak salah, buat kasino, buat apa, bank riba dan seterusnya, maka berubahlah. Dan rakyat dah buat maksiat, maka berubahlah negeri tersebut sebagai negeri kafir. Dan kalau dah negeri kafir, ahlinya kafir, maka halallah kita berperang dengan negeri tersebut. Ini sebagian jemaah kata macam itu, bukan saya cakap. Jangan ambil salah pula, mesti rekod sampai habis. Jadi ini jemaah takfiri yang mengkafirkan orang-orang Islam dengan tanpa alasan yang kukuh. Jadi kita katakan, penyimpangan-penyimpangan syariat yang berlaku, maksiat-maksiat berlaku di negeri-negeri, sebahagian negeri-negeri Islam, kemudian kamu hukumkan negeri-negeri tersebut sebagai negeri kafir, kemudian kamu perang ke sana, meletakkan bom dan seterusnya, berlaku juga di negeri kedua negeri haramain, iaitu Mekah dan Madinah. Bukan sekarang aja, daripada dulu dah ada maksiat dan seterusnya. Apa buktinya? Pernah yang memegang tapuk pemerintahan khilafah Islamiyah yang umum tu sebelum apa kerajaan apa Uthmani, sebelum kerajaan-kerajaan yang lama tu, satu kerajaan yang dia dapat menguasai pusat pimpinan khilafah Islamiyah ketika itu, iaitu di negeri Al-Kahirah di Mesir, tahun 400-an Hijrah. Dan orang-orang ini menggelarkan diri mereka sebagai Fatimiyin. Fatimiyin nisbah kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mereka ni ahlul bait. Dan mereka ini mempunyai ataupun melakukan macam-macam kemungkaran. Dan kebanyakannya adalah mendewa-dewakan apa? Ahli bait. Terutama sekali Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Fatimah, Hasan dan Husain dan lain-lain lagi. Jadi mereka mengagung-agungkan imam-imam mereka. Yang ini orang-orang Syiah, senang kata. Mereka jadi pemimpin Mesir, bermakna mereka juga menguasai apa, termasuk apa? Kota Mekah. Kalau kita tak nak cakap Madinah lah, Mekah dah tentu sekali. Baik. Dan mereka lah yang memulakan antara perayaan-perayaan yang diadakan dalam agama, dalam sejarah Islam tahun 400-an Hijrah tu. Antaranya yang kita nampak ni apa, maulid, maulid itu, maulid ini, macam-macam maulid. Dalam satu tahun tu macam-macam maulid. Maulid Nabi salah satu saja daripada perayaan tersebut. Mereka juga menyambut maulid Hasan, Husain, Fatimah dan macam-macam lagi. Baik, yang penting adalah mereka daripada sudut akidah, daripada sudut kalau kita lihat maksiatnya, daripada sudut bid'ahnya, boleh masuk kepada kekufuran lebih teruk daripada maksiat biasa. Tetapi ada tak ulama-ulama yang menghukumkan negara mereka, ini khilafah Islamiyah itu, sebagai apa? Negara bukan Islam kerana wujudnya penyimpangan syariat? Tidak. Tak pernah kita dengar mereka mengkafirkan khilafah Islamiyah. Sedangkan memang jelas mereka ni adalah orang-orang yang pasang akidah dia memang apa? Memang dah terkeluarlah daripada Islam. Kenapa? Kerana secara zahirnya mereka mengiklankan mereka adalah orang-orang Islam. Mereka namakan diri mereka Islam. Mereka nisbahkan diri mereka pada agama Islam. Walaupun mereka sebenarnya membunuh orang-orang sunnah, ulama-ulama dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahawa dan Mekah, dan oleh kerana Mekah daripada hadis kita baca ni akan kekal sebagai agama ataupun negara Islam. Maknanya walaupun berubah itu, berubah ini, ada penyimpangan itu, penyimpangan ini, ia tetap tidak berubah daripada statusnya negara Islam kepada negara kafir. Jadi itu antara penolakan terhadap dakwaan jemaah-jemaah takfir ini, ya, yang lepas itu menghukumkan sebagai negeri Islam, ya, yang masih mengamalkan hudud dan sebagainya, kerana wujudnya bank riba di Madinah misalnya, kerana wujudnya itu dan ini di Mekah. Baik, sedangkan kita lihat hadis ini mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, yang menunjukkan bahawa ia tetap negara Islam, tapi tak bermakna ia tak ada, yang ini ia suci daripada orang-orang yang buat dosa. Tak, eh? Jadi itu satu lagi faedah kita dapat daripada hadis ini. Ada apa-apa soalan? Jadi kita pergi kepada hadis yang keempat yang kita muka surat 18. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذ حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Yang artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan. Tak disebutkan peperangan apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kalian menempuh perjalanan atau menyeberangi lembah, mereka pasti akan menyertai kalian. Sedangkan yang menghalangi mereka hanyalah sakit. Dalam satu riwayat disebutkan, melainkan mereka selalu menyertai kalian dalam mendapatkan pahala. Diriwayatkan Muslim. Jadi riwayat pertama, mereka menyertai kalian. Jadi umum saja. Dalam riwayat kedua, mereka menyertai kalian dalam pahala. Bukan betul-betul ikut serta, roh dia jalan sama-sama. Jadi yang menyertai mereka adalah pahala. Dalam riwayat lain disebutkan, wa an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk. Di dalam riwayat ini menamakan peperangan itu, iaitu peperangan Tabuk. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya masih ada beberapa kaum atau orang yang kami tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita, baik sewaktu kita keluar masuk pedusunan maupun sewaktu menyeberangi lembah. Yang menghalangi mereka hanyalah uzur. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz-lafaznya, daripada sudut makna globalnya, menunjukkan bahawa manusia itu kalau dia berniat untuk beramal soleh tetapi dia tidak boleh melakukannya kerana halangan yang mencegahnya, maka pahalanya akan tetap dicatat untuknya sesuai dengan niatnya. Jadi atau jika dia selalu melakukannya ketika tidak ada uzur dan ketika mampu mengerjakannya, kemudian dia tidak dapat melakukannya kerana uzur, maka pahala amalannya akan dicatat secara penuh. Dan dalil untuk ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika marida 'abdun aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika marida 'abdun aw safar, jika seorang hamba itu sakit atau berpergian, maka akan dicatat baginya pahala amal yang biasanya dia kerjakan ketika dalam keadaan muqim, sahihan, sihat dan mukim. Jadi jika ada orang yang mengharapkan suatu kebaikan dan gigih melaksanakannya dan menjadi kebiasaannya, tetapi kemudian ada uzur yang menghalanginya, maka akan dicatat pahala baginya secara penuh. Jadi kita nak bahaskan hadis-hadis ini. Yang pertama sekali, hadis yang pertama menunjukkan bahawa Nabi SAW menyabdakan ataupun mengkhabarkan hadis ini di mana? Di Madinah ke di luar Madinah? Di luar Madinah. Dalam peperangan Tabuk, mengikut riwayat yang kedua daripada Anas. Dan peperangan Tabuk ini antara peperangan-peperangan yang sulit bagi orang-orang Islam kerana ia berlaku pada waktu yang amat panas, musim panas. Dan ia berlaku ataupun tempat peperangannya itu amat jauh di Tabuk daripada Madinah, kira-kira hampir ke negeri Syria, macam sini pergi Kuala Lumpur, jauh nak jalan sana, waktu panas pula tu. Baik, jadi dalam perjalanan pulang daripada peperangan Tabuk itu, peperangan Tabuk ni sebenarnya berlaku kerana terdapat desas-desus bahawa orang-orang Rom yang menguasai kawasan Syria, sekarang ini Syam, dan termasuknya adalah di Tabuk, mereka nak serang Rasulullah SAW, orang-orang Arab ni. Jadi Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk pergi serang mereka sebelum mereka datang. Tetapi Nabi SAW Biasanya bila nak pergi ekspedisi perang lah, Nabi SAW tak akan cakap kat mana dia nak pergi. Dia cuma panggil, kita akan pergi. Okey, kumpul. Besok kumpul ke, petang kumpul ke, malam kumpul ke. Tapi sahabat tak tahu nak pergi mana je. Ataupun arah mana nak jalan. Kenapa agak-agak? Sebab kalau dah tahu, kalau dia beritahu kepada sahabat, mungkin dia akan leak orang munafik. Ada orang Yahudi ada. Mungkin dia leak, pergi belum sempat nak sampai, orang dah ready lah. Takut-takut kena apa ni? Kena serang hendap. Kat bukit-bukit ke apa. Jadi Nabi SAW mengambil asbab. Mengambil sebab-sebab dunia. Untuk memastikan ekspedisi peperangan itu berjaya dan tak gagal. Jadi dia dirahsiakan arah mana yang dia akan pergi. Sampai pada waktunya. Tetapi dalam peperangan Tabuk ini, Nabi SAW terang-terangan mengiklankan kepada para sahabat suruh siap untuk pergi mana? Untuk pergi Tabuk untuk perang. Kenapa agak-agak? Kenapa beza dengan sunnah Nabi SAW biasanya? Supaya musuh takut. Wah. Tapi yang lain-lain kenapa Nabi SAW tak kasih tahu supaya musuh takut? Kenapa? Kerana perjalanan jauh. Tapi perjalanan jauh kita kena kasih tahu. Sebab tempat dia jauh, waktu panas, supaya para sahabat apa ni siap sedia. Bahawa tempat nak pergi, kita nak pergi ni jauh. Dan kena ada persiapan apa ni, fizikal dan mental. Kalau dekat-dekat bolehlah bawa apa ni, bawa mi goreng bungkus saja. Bawa air mineral water cukup. Satu botol. Kalau nak pergi Tabuk, perjalanan dah makan berapa minggu. Takkan nak bawa sikit-sikit. Kayaan betul apa semuanya, senjata nak senjata apa, kena bawa betul-betul, kena siapkan. Itu itu untuk dia yang pergi. Tapi yang orang yang dia tinggalkan, isteri dia, anak dia, biarkan dia gitu. Tawakkallah Allah. Macam gitu ke Islam? Tak boleh. Kalau dia hanya mampu untuk bawa diri dia saja pergi sana, tapi dia tak mampu nak siapkan nafkah anak isteri dia yang ditinggalkan, wajib tak dia pergi? Dia tak wajib pergi lagi. Dia tak cukup syarat. Sama macam buat haji lah. Kita haji, kira-kira duit cukup bayar apa? Bayar tiket, bayar travel agent, bayar cukai. Cukai airport. Dah sampai kat sana jadi orang miskin. Tapi yang anak bini tak tahu siapa nak kasih makan. Wajib tak dia pergi haji? Tak wajib. Baik. Jadi mereka kena siapkan segala yang perlu. Dan juga apa ni, mental mereka. Mereka nak pergi tempat yang jauh. Itu pun dah lepas macam tu pun, ada juga sahabat yang tak sanggup nak pergi, tertinggal. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur, insyaAllah kita akan baca hadisnya, dalam kisah Taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang lagi sahabat. Pendek cerita, sampai di Tabuk, terjadi tak peperangan dengan orang-orang Rom tu? Tak jadi. Kenapa tak jadi? Tak jadi sebab orang-orang Rom dah dengar akan kedatangannya Nabi SAW. Ketakutan telah masuk dalam hati mereka. Dan mereka pun tak jadi nak keluar perang. Jadi Nabi SAW bila dah tak ada peperangan, baliklah. Kira menang jugalah tu dalam peperangan Tabuk. Jadi tidak ada, dan maknanya tak ada, bahayanya dah tak ada untuk mereka datang ke Madinah nak seram ke apa semuanya. Dah tak ada lagi. Nampak? Demikian Allah SWT membantu dan menolong Rasulnya. Jadi dalam dalam perjalanan pulang daripada Tabuk ke Madinah, itu yang Nabi SAW sabdakan di sini. Inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran, yang mana tidak kamu berjalan satu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan tidak kamu merentas wadi. Apa makna wadi? Wadi itu adalah lembah yang rendah, tanah rendah, di mana biasanya tempat jalannya air, bila ada air lah, bila hujan, itu namanya wadi. Dan kawasan padang pasir, dia bukan straight aja kan, dia kena lalu lembah, naik balik dan seterusnya. Bahkan kota Mekah tu, Masjidil Haram tu, di dalam wadi. Baik, illa kanu ma'akum, melainkan mereka yang dari Madinah itu ada bersama kamu. Yang menghalang mereka adalah al-marad, yang ini sakit. Jadi oleh kerana sakit tak dapat pergi jihad dengan Nabi SAW. Tetapi dah tak dapat pergi, best lah, tak dapat pergi. Selamat, eh? Kita boleh apa? Kita boleh main unta dekat apa ni? Dekat depan rumah. Tidak, mereka ni sedih. Mereka tu berazam, nangis sebenarnya. Nak apa? Nak pergi hijrah. Kalau kita baca surah Taubah, ada yang apa ni, meminta-minta Rasulullah SAW untuk apa ni? Untuk ikut perang. Ini perang ni. Tapi Nabi SAW, kulla ajib. Aku tak dapat ma'ahmilukum alaih. Apa yang tunggangan ini, kenderaan untuk aku bawa kamu. Jadi, tawallau. Yang ini mereka berpaling dan apa ni, mata mereka mengalih. Itulah para sahabat. Tak dapat buat kebaikan, rasa sedih. Hati dia pecah. Tak dapat berjihad bersama dengan Nabi SAW. Sedangkan amalan itu bukan amalan yang mudah. Jadi oleh kerana niat mereka yang amat besar itu, dengan azam yang sangat sungguh-sungguh itu, tetapi ada uzur, sakit dan sebagainya, maka Rasulullah SAW kata apa? Mereka sebenarnya ada dengan kita ni. Yakni dengan pahala ni. Mereka dapat pahala. Setiap langkah kita, dia dapat. Illa syarakukum fil ajri. Sebab tu dalam riwayat satu lagi, menerangkan dengan lebih jelas lagi, mereka mengongsi pahala dengan kamu. Zahirnya sama pahala dapat dengan orang-orang yang betul-betul jihad dengan niat dalam hati. Duduk rumah dapat pahala jihad. Baik. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya daripada Anas tu, raja'na min ghazwati Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pulang daripada peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum. Tadi beberapa laki-laki, betul tak? Sini kaum. Jadi kaum ini lelaki saja ke? Perempuan tak masuk ataupun masuk perempuan sekali? Jadi asal makna kaum untuk apa ni? Lelaki saja sebenarnya. Satu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan seorang satu kaum menghina, merekehkan, mempersendakan satu kaum yang lain, kerana mungkin kaum yang tersendakan itu lebih baik daripada kita. Wala nisa'un, dan jangan pula satu kaum perempuan pula memperlikan kaum perempuan yang lain, kerana mungkin kaum yang diperlikan, sendakan itu lebih baik daripada mereka. Jadi kata ulama, menunjukkan kaum itu khas untuk lelaki. Sebab tu ada, lepas tu dia ada nisa'. Dan fakta bahawa jihad itu adalah kerja siapa? Laki-laki, menguatkan pendapat ini bahawa yang dapat pahala dia adalah apa? Orang-orang, orang lelaki yang kat Madinah yang sepatutnya boleh pergi jihad tapi sakit, tak dapat pergi. Walau bagaimana pun, apakah ini khusus untuk laki-laki saja? Maka kita ada juga dalil bahawa kalau kaum itu, kataan kaum itu disebutkan secara lepas dan tak ada dikhususkan wanita selepas itu, ini sebenarnya boleh juga masuk perempuan. Jadi wallahu alam, kita yang bagus kita umumkan dia saja. Inna aqwaman, sesungguhnya masih ada beberapa kaum. Khalafna bil Madinah, yang kami tinggalkan di Madinah. Kenapa kami tinggalkan? Itu akan disebutkan nanti. Masalakna Syi'ban, tidaklah kami memasuki Syi'ban. Apa tu Syi'ban? Adakah Syi'ban tu wadi juga? Maka kata ulama, Syi'ban itu adalah jalan yang sempit di antara dua gunung atau dua bukit. Itu mana Syi'b. Dia bukan tempat jalan air lah. Dia bukan tempat bawah, tapi jalan antara dua bukit yang sempit. Jadi kan nak pergi perang, kena jalan situ, jalan sini. Semua susah tu. Siapa pernah mancing 10 km boleh tahulah berapa susah dia. Ini mancing kat tengah panas berapa ratus kilometer. 100 km, 500-600 km. Jadi tentu sekali susah payahnya mereka keluar berjihad. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang di Madinah tu, yang duduk saja tu pun tetap menyertai kita. Baik, illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama kita habasahumul udhur. Yang menghalangi mereka hanyalah udhur. Jadi udhur ni ada macam-macam. Ya, mungkin sakit, mungkin itu, mungkin ini, tak ada kenderaan dan seterusnya, tapi niat memang nak keluar berjihad. Jadi hadis ini menunjukkan apa dalam bab niat? Fadilat niat, besarnya peranan niat, kerana dia dapat apa ni? Dia dapatkan pahala untuk orangnya, untuk pelakunya, kalau dia, dengan syaratlah, dia berniat dengan sungguh-sungguh, hatinya memang betul-betul nak melakukan amalan ketaatan tersebut, bukan angan-angan. Ada orang angan-angan, kalau aku dapat $1,000,000 aku nak kasih pada masjid semualah. Itu angan-angan je lah, aku ambil $1 je. Itu angan-angan, dia dah dapat $1,000,000, tak tahu apa dia buat. Tapi kita tengah cerita kan tentang niat yang ikhlas, niat yang betul-betul ada di dalam hati. Baik, dan satu lagi adalah karinah ataupun perkara yang menunjukkan keikhlasan niat tersebut, iaitu dia biasa melakukan amalan tersebut kalau dia tidak ada uzur, kalau dia tak sakit. Itu menunjukkan bahawa dia ni adalah orang yang beramal, bukan orang yang apa? Yang angan-angan. Betul tak? Angan-angan. Dia ada usaha. Jadi kalau dia tak sakit, tak apa, dia memang nak berjihad, dia memang nak hijrah, ataupun dia nak pergi solat jemaah, ataupun dia nak pergi haji, atau nak pergi umrah, ataupun nak tolong orang susah dekat negeri lain, ataupun dia niat nak mengajar, nak sedekah dan macam-macam lagi. Biasanya dia akan buat. Tapi bila ada uzur, dia tak dapat lakukan. Ada sakit dalam safar dan seterusnya, tak dapat puasa sunat lah, tak dapat itu, tak dapat ini. Ataupun seperti wanita, dia nak solat sebenarnya, suka solat, tetapi bila datang apa tu, waktu haidnya tu, dah tak dapat nak solat, betul tak? Dah tak dapat nak puasa. Jadi wanita tu terbagi kepada dua lah, muslimat. Satu dia apa ni, sedih, alamak rugi tak dapat solat. Tapi ada yang dah siap, dah pakai kutek dah apa semuanya, dah tak payah solat kan, happy lah, dah tak payah solat. Suka pula tu, tak solat, cuti. Itu dia. Ada tak sama dua orang ini? Tak sama lah. Jadi kalau orang itu yang memang suka solat apa semua, tapi sedih tak dapat solat kerana haid, tak dapat puasa kerana haid, jadi tentulah dia akan dapat pahala. Apa dalilnya? Hadis-hadis yang kita baca tadi, illa wahum ma'ana, melainkan mereka ada bersama kita. Tapi orang yang happy-happy, yang tak ni tak kisah tu, pertama kali itu bukan orang-orang yang beriman yang apa ni, yang ideal, yang diharapkan oleh Islam. Itu bukan level imannya para sahabat, kurang-kurangnya lah. Ini mereka sentiasa sedih. Waktu para sahabat tak dapat solat jemaah dekat masjid, cari jemaah lain dekat masjid-masjid lain, sampai dah tak ada, balik rumah semayang. Itu bab apa ni, solat jemaah dua kali lah. Sedihnya mereka kalau tertinggalnya apa tu, apa ni, solat kena sibuk kat kebun, sampai dia sedekahkan kebun dia. Itu berlaku pada sebahagian sahabat. Jadi kerana mereka ikhlas, mereka apa ni, niat mereka sentiasa nak buat ketaatan. Jadi yang ini dapat tak pahala? Orang yang beramal, kita katakan dapat. Jadi sekarang permasalahan dia adalah tentang berapa banyak pahala yang boleh didapati dengan niat. Itu permasalahan dia. Apakah dengan niat kita boleh dapat pahala orang yang beramal secara full? Jadi kita ada beberapa keadaan. Itulah, satu adalah orang yang biasa melakukan amalan tersebut, bagaimana dalam hadis ini, dan dia tak dapat lakukan kerana uzur. Kalau tidak, dia dah buat dah. Jadi ikut hadis ini, dapat pahala penuh tak? Jawab kita apa? Dapat pahala penuh. Tetapi kita ada orang yang kedua, yang tak biasa lakukan amalan-amalan ini, tetapi bila terdengar fadilat apa tu, belajar, fadilat berdakwah, fadilat itu dan ini, itulah, dia mulalah semangat, tapi tak dapat buat, dan dia pun tak pernah buat. Dapat tak pahala penuh macam mana orang yang buat? Jawabnya tidak. Tidak. Tak sama dengan orang yang pertama. Baik, tetapi apa yang dia dapat? Itu yang kita namakan dia dapat pahala niat. Niatnya pahala dia dapat, tapi amalan dia tak dapat. Sebab tak sama dengan orang yang pertama yang biasa buat. Okey. Sebab itu dalam sebuah hadis yang kita akan baca ni dekat sini ni, dalam ke surat 20. Nah, kita baca sikit daripada atas sekali. Syekh Amin rahimahullah ta'ala membahaskan masalah yang penting ini tentang surat 20. Misalnya, jika kebiasaan seseorang melaksanakan solat berjamaah di masjid, tetapi dia ada uzur seperti tertidur, sakit dan sebagainya. Tidur uzur tak? Uzur lah. Kadang-kadang tidur haram lah. Kalau dah telajak nak kata apa? Jadi subuh tak dapat bangun. Dah taruh, ni dah taruh alam lah. Bukan tak taruh alam. Tak taruh alam tu memang tak nak bangun lah. Baik. Kalau dia tak, dia dah taruh alam pun tak bangun, dia suruh kawan dia telefon dia lagi pun tak bangun juga, okey lah, itu insyaAllah ada uzur. Ada banyak cara lagi ya, ulama boleh ada kasih contoh macam mana kita nak bangun ni semuanya untuk solat. Baik, yang penting kalau daripada uzur yang tulen seperti tertidur, sakit dan sebagainya, maka dicatat baginya pahala solat berjamaah secara sempurna tanpa dikurangi. Dan termasuk dalam sini adalah sebahagian tugasan-tugasan, sebahagian kerja yang menuntut kita berada di tempat kita, tempat kerja kita, tanpa membolehkan kita keluar untuk solat berjamaah di masjid. Dia bukan tak halang kita solat terus. Kalau dia halang solat terus, kita tak boleh kerja kat situ. Ini dia kasih solat, tapi dia tak kasih solat berjamaah di masjid. Contohnya apa? Bomba tengah fight apa ni, tengah anukan api, ataupun tengah orang yang tengah jaga harta benda orang, kedai minyak. Kedai minyak takkan apa ni waktu solat terus dia keluar, habislah minyak orang curi. Jadi ada dia nak jaga security, ataupun di airport dan sebagainya, contohkan oleh ulama, ataupun yang bertugas di tempat-tempat apa tu kecemasan kan. Jadi dia perlu ada standby. Kalau orang datang, mana doktor? Mana nurse? Mana saja tinggal doktor ada, pergi masjid solat. Jadi kita apa ni, dalam syariat ada beberapa hal yang memberikan kita uzur untuk tidak solat berjamaah. Jadi orang-orang macam gini kalau ada uzur, dia akan dapat pahala berjamaah walaupun dia solat seorang secara sempurna tanpa dikurangi. Dalilnya dalil tadilah. Dia akan dituliskan pahalanya kalau dia masih seperti mana dia masih sihat ataupun dalam keadaan mukim. Begitu juga dia kalau terbiasa mengerjakan solat sunnah dan satu saat ada uzur yang menghalanginya sehingga dia tidak boleh mengerjakannya, maka pahalanya akan dicatat secara sempurna. Masih banyak lagi contoh lainnya. Adapun jika kebiasaannya tidak mengerjakan. Nah, ini bab ini teringat saya bab puasa. Minggu lepas ke apa kita ada sebutkan tentang orang yang nak puasa 6 tapi belum bayar puasa apa? Puasa Ramadan dia. Jadi kita katakan boleh gabung ke tak boleh gabung puasa 6 campur dengan gabung dengan puasa wajib? Boleh tak boleh? Tak boleh lah, sebab wajib tak boleh gabung dengan sunat. Dan satu lagi dalil bahawa kita hanya dapat puasa, pahala puasa 6 tu kalau kita dah sempurnakan puasa Ramadan. Tapi ada orang tanya, ustaz, bukan kita tak nak qada tau. Ni ada ni macam puasa Arafah pun ada. Setiap kali kita nak qada ada je kes. Sama ada apa? Sakit ke? Lepas tu nifas sudah sampai 40 hari ke lebih kan. Lepas tu nak puasa dah habis nifas pula, anak pula nak susu, asyik tak dapat puasa je. Jadi kita punya hutang puasa tu berbulan bertahun-tahun. 30 campur 30 campur 30 campur 30. Macam mana nak habis saya punya qada Ramadan? Mungkin tak ni? Mungkin lah. ni janin punya lah. Macam mana kita nak qada Ramadan ni? Lebih, macam ini sebab bila-bila kita tak dapat apa pahala puasa 6, puasa Ashura, puasa Arafah, asyik tak dapat aja pasal nak kena habiskan puasa Ramadan. Di sini niat main peranan. Bukan kerana dia boleh gabungkan niat qada campur dengan puasa 6, qada campur dengan puasa Arafah, qada campur dengan puasa Ashura. Tetapi dia dengan niat dia yang sungguh-sungguh bahawa kalaulah tidak ada uzur-uzur ni, tentu aku dah habiskan puasa Ramadan dan aku puasa sunat ini, kata Syekh Thaimin rahimahullah, insya-Allah dia akan dapat pahala macam orang buat yang tak ada uzur kerana niat dia yang sungguh-sungguh. Jadi dengan itu kita tak ada masalah, tak mesti kita nak apa, kita bengkokkan syariat tu yang mana tak boleh kita gabungkan fardu dengan sunat semata-mata nak puaskan hati orang. Kita tetap kata bila kamu ada qada nak puasa sunat, tetap puasa qada dulu. Tapi tak dapat itu, tak apalah, ikhtisab lah, harapkan pahala daripada Allah SWT. Aku ada uzur, aku tak boleh apa ni, tak ada puasa 6 kerana apa, masih ada qada. Wallahu'alam. Baik, jadi dalilnya, adapun jika kebiasaannya tidak mengerjakan, maka akan dicatat baginya pahala sesuai dengan niatnya saja tanpa pahala amal. Jadi pahala ni ada dua macam. Satu, pahala niat saja. Satu lagi pahala yang lebih banyak, iaitu pahala amal sekali. Jadi dalilnya adalah hadis yang berikut ini. Sebab orang-orang fakir dari kalangan sahabat bertanya, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang kaya mendahului kita dalam mendapatkan pahala, wa na'imin muqim, dan kenikmatan abadi, iaitu mendahului mereka dengan sedekah. Mereka kaya, mereka sedekah dan memerdekakan hamba. Kemudian Nabi SAW bersabda, jadi orang-orang miskin, apalah kita miss lah, asyik kalah je. Diorang sedekah, kita tak ada duit nak sedekah. Diorang bebaskan hamba, kita tak dapat bebaskan hamba. Jadi mengadu pada Rasul SAW. Ini menunjukkan bahawa sahabat macam mana sentiasa nak buat ketaatan dan buat kalau boleh. Bila tak boleh, happy, tak payah buat. Ataupun sedih. Sedih. Ha, sedih. Ini bukan senang lah sebenarnya. Kadang-kadang kita, oh dah ziarah orang sakit tu, dah ziarah orang meninggal tu, tak boleh saya kerja, selamat. Tak lama lah. Kenapa tak tolong orang tu, tak tolong saudara ni dan sebagainya. Oh memang kita pun ada kerja, kita ada uzur apa semuanya, selamat. Macam gini, ni level bawah lah. Tapi kalau orang tu tu sungguh-sungguh cintakan pada Allah SWT, nak buat apa juga yang boleh buat redha pada dia, dia akan sedih. Okey. Jadi seperti para sahabat yang miskin ni, jadi mereka ni semua mendahului kita, lebih banyak pahala mereka dapat. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang mana kalau kamu melakukannya, maka kalian boleh mengejar orang yang telah mendahului kalian, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengejar kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Faham ni? Tak payah cara lagi. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, hendaklah kalian membaca tasbih, tusabbihuna wa tukabbiruna, baca takbir, wa tahmaduna, dan baca tahmid, iaitu alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, setiap kali selesai mengerjakan solat. Dalam riwayat lain disebutkan lah 33 tu dalil. Baik, masing-masing sebanyak 33 kali lah. Dalam riwayat ni pun ada, mereka pun melaksanakannya. Dan kita tahu yang lagi sunnah, lagi afdal apa, Allah Akbar tu kita tambah apa, tambah lagi satu, 33 jadi campur satu jadi 34, jadi 33 34, jadi berapa? 100 kali, ya, genap 100. Baik. Ataupun kita baca la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu ala kulli syai'in qadir. Jadi orang-orang miskin ni pun melaksanakannya. Kemudian orang-orang kaya tu pun tahu tentang apa yang mereka lakukan, lalu mereka pun melakukannya. Mereka pun lepas solat, mereka apa? Mereka tasbih, mereka tahmid, mereka takbir. Jadi orang-orang fakir datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaya berkata, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya mengetahui apa yang kami lakukan. sehingga mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan. Rasulullah SAW menjawab, hadza fadlullahi yu'tihi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un, wallahu dzul fadlil azim. Itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki kemuliaan yang besar. Jadi dalilnya bahawa orang yang tak biasa amal niat sahaja, dia hanya dapat pahala niat bukan pahala amal, daripada hadis ini. Kata Syekh Fahmi Rahmat Ta'ala, Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kamu telah mengejar pahala amal mereka. Nabi SAW tak kata kamu telah mengejar pahala amal mereka dengan kamu tasbih, kamu itu, kamu ini. Tapi Nabi kata kamu boleh mengejar orang yang telah mendahului kalian. Itu satu. Kedua, daripada hadis ini, Nabi SAW tak kata pada orang-orang miskin, okey, kamu tak dapat sedekah, tak ada duit. Kamu tak ada duit, jadi kamu tak bebaskan hamba. Kamu niat aja sudah. Niat sedekah, niat bebaskan hamba. Ada tak Nabi cakap macam itu? Jawabnya tak. Tapi Nabi kata apa? Nabi suruh orang beramal juga. Niat saja tak cukup. Kalau niat aja dah boleh dapat pahala sedekah, niat aja lah. Tapi Nabi SAW ajak mereka buat satu amalan yang mereka mampu buat, iaitu tasbih, zikir apa semuanya lepas solat. Menunjukkan bahawa apa? Bahawa dengan amalan, yang amalan buat sendiri barulah boleh boleh menyanyi amalan orang lain. Adapun setakat niat saja tak sampai. Jadi di sini menunjukkan bahawa tetap beramal itu dapat pahala yang lebih daripada orang yang setakat niat, dan walau bagaimanapun tetap niat itu yakni tidak merugikan ataupun tidak menghilangkan pahala amalan-amalan yang dia tidak dapat kerjakan. Oleh itu kita kena niat. Dan satu lagi hadis, Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang diberi harta oleh Allah lalu menafkahkannya di jalan kebaikan. Kemudian ada seorang fakir, dia tengok kan, dia kata, seandainya saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si fulan, pasti saya akan melakukan seperti yang dia lakukan, iaitu sedekahkan hartanya di jalan Allah. Yang angan-angan ke niat? Ini niat. Maka Nabi SAW bersabda, dia dengan niatnya, huwa biniyatihi fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Dia dengan niatnya, maka pahala mereka berdua sama. Hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Jadi dia cita-cita, dia niat nak sedekahkan, kata Nabi SAW dia dapat pahala yang sama. Inilah niat yang ikhlas. Tapi telah kita terangkan, dia hanya dapat pahala niat. Jadi kalau dia tak biasa melakukan amalan tersebut, dia tak dapat pahala amal. Dan satu lagi perkara daripada hadis ini, saya ringkaskan, tak baca semua yang baki muka surat 21 tu. Dalam hadis itu Nabi SAW kata, setiap kali kita jalan dekat wadi, setiap kali kita jalan dekat syi'ab, yakni tempat yang sempit, betul tak? Semua itu, yakni dalam perjalanan kita itu, seluruh perjalanan kita itu, orang-orang yang tak dapat turut serta kongsi pahala dengan kita. Kongsi pahala apa? Berjalan. Dan satu faedah lagi, bahawa dengan kita berjalan untuk ketaatan kepada Allah SWT, ketahuilah setiap langkah kita itu kita dapat apa? Dapat pahala. Dan bahkan akan dihapuskan dosa daripada setiap langkah tu. Dapat pahala, hapuskan dosa. Dapat pahala, hapuskan dosa. Banyak pahala dapat. Dan banyak dosa boleh dihapuskan dengan berjalan. Jadi dengan itu kita lihat apa tu hadis-hadis berkenaan dengan keluar daripada rumah setelah dia menyempurnakan wuduknya dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak keluar dari rumahnya tu melainkan menuju ke masjid untuk menunaikan solat, la yanhazuhu illa solat. Maka apa ni, setiap langkahnya akan diangkat darajat untuknya, kemudian apa akan dihapuskan dosa. Jadi ini menunjukkan bahawa jalan langkah kita tu biasa je. Kita niat bukan niat satu kaki niat pergi masjid, satu kaki pergi masjid, satu kaki pahala, pahala, pahala. Tak ada niat yang itu lah. Baru dapat, tak payah. Kita cuma niat apa? Niat solat aja, kerana Allah SWT, bukan kerana orang, bukan kerana apa, bukan kerana kat rumah panas, aircon tak jalan, kipas ataupun bising, budak-budak pergi masjid lagi bagus. Oh, ataupun memang nak pergi kedai, waktu pergi masjid. Ataupun nak pergi kerja, waktu pergi masjid. Jadi lepas tu bus stop dia dekat, lepas tu kita pergi. Kalau itu macam punya niat, dapat tak? Tak dapat. Pasal kata Nabi SAW, dia mesti keluar tu memang kerana Allah SWT semata-mata, kerana nak nak redakan Allah SWT. Allah akan redak pada dia. Dia menunjukkan bahawa wasilah, wasail, cara-cara ataupun means, apa ni? Wasilah, jalan-jalan menuju kepada ketaatan akan diganjari oleh Allah SWT. Perkara biasa je boleh dapat pahala. Awak sekarang semua tengah buat apa? Duduk. Betul tak duduk? Awak duduk dapat pahala tak? Tak dapat pahala? Duduk dapat pahala? Tapi kalau duduk kat rumah atas sofa, penat duduk, dapat pahala? Tak dapat apa-apa. Apa beza dia? Sebab duduk awak ni lah jalan wasilah untuk apa? Untuk mendengar ilmu. Untuk mendengar Quran, mendengar hadis. Nak dapat ilmu. Dia duduk itu dapat pahala. Dan sebelum itu kita jalan, kita dapat pahala juga. Senangan kita pun hari-hari jalan. Kadang rumah jalan, luar rumah jalan lah. Jadi itu semua tak ada apa-apa. Sebab apa ni? Dia bukan jalan kepada ketaatan. Kalau kita pergi kepada jihad, lagi banyak pahala dapat. Pergi buat haji, lagi banyak pahala dapat. Ustaz, saya naik kapal terbang, saya tak jalan kaki. Saya nak kereta, roda yang jalan, saya tak jalan. Apa kata? Jangan naik kereta. Pergi masjid jangan naik kereta, jangan kaki. Jangan naik motor. InsyaAllah lah, Allah SWT maha bijaksana. Dia tahu macam mana nak, macam nak kira pahala kita lah. InsyaAllah, cara macam mana itu kita serah pada Allah SWT. Tapi patutnya sama lah orang jalan kaki dengan orang apa ni, orang naik kereta ke apa ke. Baik. Jadi satu pembahasan saya nak ambil sikit. 5 minit tak tahu sempat ke tidak. Sebab tu ni habis 9.30 ni. Asyik lambat aja. Jadi iaitu tentang dengan niat kita boleh mengubah adat kebiasaan jadi ibadat. Dengan niat kita boleh ubah adat kebiasaan kepada ibadat. Pernah dengar kaedah ni? Ini juga satu kaedah niat yang penting kita belum sentuh. Iaitu makan, minum, duduk, jalan, betul tak? Bercakap dan seterusnya. Ini semua apa hukumnya daripada sudut asalnya? Makan wajib ke? Sunat makan. Minum sunat makan. Minum sunat, jalan sunat. Tak ada kan? Semuanya asalnya harus saja, mubah. Halal saja. Selagi dia tidak membawa kepada keburukan, dia biasa saja. Tak ada apa-apa. Tak ada pahala dan tak ada dosa kat situ. Tapi dengan niat boleh mengubah adat kebiasaan itu. Tidur termasuk. Pingsan tak masuk lah. Ada orang sengaja nak pingsan? Tak ada lah. Jadi tidur ada sengaja tidur kan? Jadi sebelum tidur dia memang ada boleh niat. Jadi dia boleh dapat pahala dengan tidur dia. Duduk, dia dengan duduk je boleh dapat pahala. Dengan niat. Ataupun adat kebiasaan tersebut tidak boleh tidak untuk mencapai satu matlamat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti duduk dalam masjid ataupun berjalan menuju ketaatan dan seterusnya majlis ilmu. Jadi dengan niat kita dapat pahala. Ini semua faham eh? Jadi kita makan dengan niat untuk badan jadi kuat, untuk apa? Untuk kita boleh tunaikan solat. Kita tidur supaya kita cergas untuk solat subuh, solat malam ataupun solat fardu. Sekarang bukan solat malam je perlu tidur, solat fardu pun perlu tidur. Sebab kita terlampau sibuk kan, penat kerja. Kalau tak tidur mesti solat zuhur mesti tak boleh tahan, asam layang-layang. Bukan solat malam, orang-orang malam waktu malam je sujud tak bangun-bangun eh? Ini kadang-kadang solat asar pun sujud tak bangun-bangun. Kita lemah betul lah eh? Jadi kalau kita tidur dengan niat untuk apa? Untuk segar kita baca Quran, segar kita pergi buat ibadat dan sebagainya, dapat pahala tidak? Dapat pahala sesuai dengan niat, sesuai dengan matlamatnya. Jadi kalau ibadah yang kita nak capai itu adalah besar pahalanya, jalan kepadanya pun juga besar. Satu isu saja. Ada orang salah faham. Dengan niat semua boleh jadi, iaitu dengan wasilah-wasilah ataupun benda-benda yang mubah ini, kita boleh jadikan dia ibadat. Orang faham bahawa kita boleh jadikan sesuatu benda yang adat ini jadi ibadat dengan niat. Macam mana? Jadi kita ibadat macam solat ni boleh nampak lah. Solat kita ada diri, kita ada lepas tu rukuk, kita ada sujud, kita ada duduk. Itu jelas lah. Asal dia diri itu semuanya okey kan, melainkan rukuk dan sujud lah dia ada khusus. Ada yang nak jadikan dia duduk gini je, tengok depan, tutup mata ya. Dia kata tu ibadat kepada Allah SWT. Kita katakan boleh ke tak boleh? Saya tak boleh. Kata niat boleh tukar adat jadi ibadat. Ha. Dia faham, saya niat nak jadi ibadat lah ni, boleh lah. Ataupun dia duduk satu macamnya duduk, macam mana bersimpuh, macam orang silat ke apa kan, tangan dia letak kat satu tempat ke. Dia kata tu tu ibadat. Ataupun duduk yoga dan sebagainya. Ataupun makanan tertentu, makan ni ibadat. Dia etikatkan pun makanan, makan apple ni ibadat, untuk makan roti ni ibadat, dan seumpamanya. Dan cakap dengan jalan dengan cara tertentu, satu ibadat. Orang jalan macam biasalah, kalau jalan straight kengkang, orang jalan macam-macam. Tetapi dia nak jalan tunduk je, mata tak nak naik-naik ke atas. Konon-konon ni tahu apa? Takut pada Allah SWT. Macam apa cakap tadi? Kereta duduk. Ada ke tak ada orang macam ini? Kita macam tak ada. Zaman dahulu yang kita tahu, ulama ada sebutkan dalam kitab-kitab, ada. Awak tengok kitab Ibn Jauzi, Talbisul Iblis, Beletan Iblis, awak jumpa cerita-cerita macam ini tentang ahli suluk ni yang jalan tunduk bawah. Ada yang jalan apa tu, lembik-lembik, macam apa tu? Orang-orang suhud. Apa kata kita kalau orang tu memang jalan lembik? Selipar mesti dia bunyi punya tarik. Bising kalau jalan, dia jalan. Betul tak? Bisa orang tahu dia ni jalan. Kalau memang dia jalan gitu, apa kita kata? Dosa tak? Tak dosa? Tak kan? Gitu juga dengan awak jalan tunduk je. Memang dia jalan gitu, dosa ke tak? Tak. Tapi dia kata sekarang ni, ini ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu bab yang halus yang banyak orang tak nampak. Kita namakan itu dah bukan ibadat awak, itu dah dinamakan bid'ah. Kerana kita jadikan sesuatu adat, satu benda jadi ibadat dengan tanpa syarak. Dan ini menunjukkan bahawa dia tak faham kaedah niat yang boleh berubah adat kepada ibadat yang kita sebutkan tadi. Dia dengar-dengar-dengar, belajar tak habis, tapi ikut awal nafsu. Jadi dia buat cara dia. Ada orang tungging aja ke, ada orang baring, itu ibadat lah dia. Ataupun tengok kanan aja ke, tengok kiri, atau tengok kanan kiri banyak kali. Wallah Allah. Dengarkan boleh macam itu, janji adat. Janji apa? Niat. Sedangkan kita cerita tadi apa? Duduk tadi. Kalau duduk gini, tak pasal-pasal, tak ada orang, tak ada ustaz, tak ada apa. Duduk, tengah apa-apa? Tengah ibadat. Ya. Dalam masjid bolehlah cerita. Kita cakap dia apa? Ini bidara ni apa benda? Atau untuk lampu terus? Duduk aja. Tengah apa-apa? Tengah ibadat. Saya niat ni jadi pelayan ibadat. Boleh apa? Sebab kita ceritakan tadi, sebab tu saya nak fahamkan, kita bawa dua benda ni yang berbeza berlawanan. Kita faham bahawa niat yang kita bolehkan tadi, yang boleh mengubahkan benda biasa adat tu jadi ibadat, adalah sebagai wasail ataupun wasilah, jalan kepada ketaatan. Memang boleh tidur tak ada apa-apa. Jadi ni sedang ibadat ni. Betul lah, dia sedang ibadat lah. Sebab apa? Dia dah niat sebelum dia tidur tu untuk apa? Untuk sesuatu benda yang lain, bukan tidur tu saja yang jadi ibadat. Faham? Nampak tak perbezaan ni? Dan perkara ini banyak berlaku di antara orang-orang seperti ini. Kita ada malah Ada kumpulan sufi yang yang jalan dia macam gitu. Begitu juga dengan pakaian. Ada orang nak pakai satu jenis pakaian aja, yang jahit-jahit koyak-koyak apa semuanya, ataupun kain suf aja, iaitu kain bulu aja, kain lembut-lembut tak mau pakai. Padahal boleh pakai lembut, boleh pakai mahal, boleh pakai murah, koyak pun boleh, janji tutup aurat sudah lah. Tak ada pasal dalam Islam. Janji awak niat tutup aurat sudah lah, tak niat pun dapat, tak niat pun jadi macam kita dah kata kan, awak kena niat tak? Nawa itu usali apa ni, fardul isyai arba raka'atin, satral dil aurah, tutup aurah, utajihan dil qiblah, ala wudu'in, apa lagi lah benda-benda. Tak payah kan? Tak niat pun jadi. Pasal dia wasail, tak perlu niat pun. Kalau untuk solat, kalau untuk perkara yang dah memang hanya apa tu, wasilah untuk ibadat. Tapi kalau kita niat, dapat pahala. Kalau kita niat tutup aurat dapat untuk apa ni, kerana Allah semata, ya, dapat pahala. Tapi yang tadi dengan yang ni, nampak perbezaan ya? Nampak. Jadi dengan itu fahamlah kita, kalau ulama ada yang cakap bid'ah tu boleh masuk dalam i'tiqad, bid'ah boleh masuk dalam amalan ibadat, dan bid'ah boleh masuk dalam adat kebiasaan. Tak pasal-pasal kita gembira. Kenapa awak gembira hati-hati ni? Dalam hati niat gembira kerana ibadat. Tak pasal-pasal. Kalau gembira kerana ada orang dapat anak apa semuanya, nak sujud syukur, tak sujud syukur, eh, nak dapat pahala. Tapi niat kerana benda yang tak disyariatkan untuk kita apa ni, untuk kita bergembira, mana boleh dapat pahala, dapat dosa. Kerana mengada-adakan suatu dalam agama, dan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal atau amalan yang tidak daripada urusan kami, syariat kami, maka dia akan ditolak. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Jadi kita berhenti di sini dulu. Satu pengumuman. InsyaAllah pada minggu hadapan kelas kita direhatkan kerana ada program masjid di sini. Diharap apa ni maklum, dan kalau kita kenal ada orang yang tak datang hari ini, kita sampaikanlah. InsyaAllah kita akan sambung 2 minggu selepas ini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.